dan kejadian agama atau bentuknya agama itu, terbentuknya agama itu di atas tiga kali. Nah, anak terbentuknya agama itu, bentuk agama di atas tiga kali. Dah agama dulu gapo dia dah? Kita pulang balik pada undi, agama itu hak dia ambil yang dia kata ialah dulu kan, agama itu ialah ibarat daripada kumpulan ataupun perhimpunan unna-unna yang datang daripada Allah. Atau dikata ke mana dia berkata lain, kata mudah saya sikit, agama itu ialah terkena kepada segala unna-unna. Itu dia, ia datang daripada Allah Ta'ala kepada Rasul-Rasulnya alaihi salatu wassalam. Kemudian Rasul itulah menyampai mereka itu akan kita segala umat ini. Baik. Serius. Maka unik-unik itulah kepada agama. Kemudian kata dia, kejadian agama dan terbentuknya agama itu atas tiga kali. Nak ayat kan? Nak ayat kata tiga-tiga ini adalah juzuk bagi agama belaka. Yani juzuk bagi unai-unai belaka. Asal agama tu terkena pada segala unai-unai Allah Ta'ala. Maka unai-unai tu di kepada tiga bahasa. Bermakna tiga bahasa ni masuk dalam juzuk agama belaka. Juzuk unai-unai belaka. Mana? Yang pertamanya iaitu perkataan Islam. Maksud dia kata unai-unai. Yang keduanya iman. Yang ketiganya dan ihsan. Tiga-tiga ni agak panggil juzuk agama belaka. Islam masuk dalam agama Allah Ta'ala. Iman masuk dalam agama Allah Ta'ala. Ihsan masuk dalam agama Allah Ta'ala. Apa tiap-tiap satu dia akan memberi huraian pula. Islam itu juga apa? Jangan kata apa nama Islam, mana nama agama tu suku. Lepas tu dia panggil nama, ya agama ni banyak dah gitu kan. Maka nama agama yang kita dah bawa ni, nama unai-unai kita dah bawa ni dah. Iaitu Islam, nama agama tu Islam. Jadi agama tu umum, Islam tu hak. Kerana nama agama tu banyak. Tu dia deh. Support idopak inilah. Kayu tu umum lah, banyak. Pas nama tu macam-macam nama lah. Kayu tengah. Tu dia deh. Pas jawa kayu tengah. Dia kok dia ada. Dia panggil idopakan pada kok. Kemarin tak kala tu waktu hak nama di sini ni nak wayak makna Islam tu apa, iman tu apa, ihsan tu apa. Lalu dia kata bermula Islam itu, makna Islam itu ialah mengikut zahir dan mengaku oleh zahir, mengaku zahir oleh seorang akan segala perkara yang dibawa datang akan dia, akan segala perkara oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begapo segala perkara yang jadi bawa datang oleh Rasul, pas kita mengaku zahir. Nah, daripada pekerjaan agama unai-unai kat ni lah. Nah, pekerjaan dia kena ke unai-unai kat ni lah. Yang diketahui akan dia, akan pekerjaan agama ialah unai-unai tadi dengan darurah. Atau darurah ni makna makna latar. Dengan latar, dengan segera nyata. Dengan segera nyata. Lepas tu dia tepi. Apa diketahui dengan darurah? Ya'ni inna tafsir makna darurah, ya'ni ketiadaan fikir. Tak ada kena duk fikir dak. Bahkan semua orang tahu belaka kata perkara itu daripada pekerjaan agama. sehingga kanak-kanak pun tahu. Nah, nak misal apa? Seperti undang-undang berapa? Nah, pekerjaan agama yang bahasa tahu dengan darurah tu, kalau budak pun tahu. Bahkan orang agama lain pun tahu. Ada kata. Seperti semaya. Nah, jadi kita nak kita kata tak tahu semaya ni. Tak boleh. Sebab orang tahu semua. Pengen tahu dengan terus dia. Ni apa? Ni. Dan puasa unek-unek semaya, unek-unek no puasa, ini dia panggil barang yang mendata akhirnya unek-unek yang mencerita akhirnya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pas kita menutup zuhir, itu panggil Islam. Itu makna Islam, kita turut zuhir. Apa tu zuhir? Zuhir anggota kita ni lah. Bukan kita ni dia ada anggota dan zuhir, ada anggota batin. Nah. Ha, maksud nak panggil Islam tu ialah semaya. Nah, semaya. Wajib ke semaya tu unang-unang. Wajib ke puasa. Lepas bila pak sarpa sabab dia berkita masuk waktu dia, kita mengikut jahilah dengan orang kita. Kita pun bersemayang lah. Nama kata kita mengikut lah oleh jahil yang kata. Atau mengikut dua anggota tu dalam tak tahu, dalam hati ni tak tahu hati Islam ni gitu tu. Walaupun sekali-sekala dia ada Islam dengan iman satu makna, ada kadang-kadang pakar, kadang-kadang Islam ialah iman, iman ialah Islam, kadang-kadang Islam ni pengertian diri mengikut dua anggota. Lepas tu masalah iman, iman ada ayat mula, iaitu mengakui dalam hati. Jadi kita letak dulu tepatnya lain-lain. Iman mengakui dalam hati, itu kita bela-bela dulu. Adapun Islam mengakui zahir anggota. Supaya kita misal juga. Seperti kita kata kalau Allah bukan Islam ha'ullah, mana kalau nak masuk Islam, kita nak hukum kata jadi Islam ke tak? Kalau dia tak turut zuhir lidah dia kata la ilaha illallah atau mengatakan bi'ini syarat nama ashadu, ashadu an la ilaha illallah, dia tak si kata si Islam dia nak dati, tapi mengatakan dia tak si kata, bermakna zuhir dia tak si menghitung. Sedangkan orang nak hukum dengan Islam tu kena kata untuk tu. Sahabat Nabi kata hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Satu riwayat hatta yaqulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sahabat datang riwayat dua gitu dia silah tu. Tengah ulama kata mada dengan kata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah saja. Tengah ulama tak mada, kena buat mari asyhadu. Sahabat Nabi kata dengan riwayat hatta yashhadu an la ilaha illallah. Nah, maka tak kalau tu berjalan oleh Syafi'i katanya kena wayu asyhadu. Tiba-tiba dia mai ambo ni nak jadi orang Islam. Sungguh kau ya, sungguh. Dah mu nak jadi, mu kena turun. Turun siapa? Nanti aku nak ajar. Mu kena kata asyhadu an la ilaha illallah. Kata-kata kata bila tak saya kata, dia panggil zuhir dia tak saya turut. Bukan dia. Betul tak? Tak dihukumkan. Tak dihukumkan. Nah, itu. Kenapa? Karena Islam sudah dengar masuk dia tak ada semula. Mengikut zuhir dan mengaku zuhir. Dia anggota zuhir, tengah panggil lidah. Bukan anggota batin lidah. Nah. Anggota zuhir. Sabi zuhir itulah kena kata. Moga dia tak ada isu ke apa ni. Kalau isu dia gini isyarat. Isyarat kena orang tiap kecek dengan orang itu lah. Syarat lagu tu dia kata gapo, syarat lagu ni orang biasa dengan orang itu dia tahulah. Dia tahulah. Kita tak tak anak. Nah, kali tu kalau dia tu bukan akhlas, dia bukan orang itu, dia orang nafik ke pandang putih, dia kena kata. Kena mengaku lidah dia kata dengan lapak, asyhadu an la ilaha illallah. Bila dia sanggup kata tu, kita pun ajar dia kata dengan molek, tak ada tanda istihzak, bersenuh-senuh, tak ada tanda. Boleh kata, Muslim lah dia. Lepas tu mengaku apa ke dalam doa tu tak tahu lagi. Banyak hati dia wahisabuhum ala Allah siya ala dalam Allah Ta'ala. Sahabat tu saya kata innama apa nama? Saya kata sesungguhnya akal Muhammad. Apa nama ayat tu? Di hujung hal ataka hadithu wasiyah. Apa dia? Innama anta muzakki. Apa dah hujung situ dah? hujung umi satu hujung laka alaihim bimusaitin nak ayat ana innama antam sakit itu bahasa bahasa lain sikit ni apa dia ayat ke buat lalu dia tanya dia tak boleh tu saya seramanya boleh tu walah hak ingat sangat dah buat ayat maya tapi dia betul tak mahi ni walah nah nak ambil di hal atau ke dia nak sikit fazakir tu dia fazakir innama antam zakir itu dia tu nak itu ya tu dia Tuhan kata hey Muhammad fazakir cuba saya ambil tebuk tengah sikit dia. Maka hendak beri apa hendak beri peringatan dan akal hai Muhammad mudu beri peringatan mu ajar mu nasihat tu sejamu sebab apa innama anta muzakir yang nak bawa semu tu Muhammad hanya sejamu sudah beri peringatan orang tak tahu mu ayat dia tahu orang tak reti mu surah dia reti tu dia orang lupa mu surah dia teringat tu dia sejamu lakta alaihim bimusaitir tidaklah bukalah mengusubula orang yang mengerahki siapa nak pasal yang sebegini tak ada kerja meminta anak tak ada lah tu dah tak erti kan nak kata apa dah minta nak mengerahki orang yang kerja muka dah suruh pada apa tu ya kerja ni ada nak ayat dah nak ayat kata bila orang tu dia nak masalah dia nak mengucap kita ajar jadi dia petunjuk lah apa molek apa gitu gini tak ada tanda menyanyi semua tak ada hukum kata muslim walha perut dia tu boleh jadi dia kata satu saja perut dia pun lain tapi boleh jadi Tuhan lah tahu habak Nabi kata wahisya buhum ala Allah maka kita nak reti Islam tak apa Islam mengikut zahir anggota tengah pada zahirnya ialah lidah lidah kalau itu mula-mula sekali orang nama masuk Islam kena kata betul kalau tak kata betul tak jadi nah itu ya ada yang kena mengikut zahir bila-bila menggantung gitu pas maya maya itu pasal kena turuh habis anggota kaki, tangan, tubuh, badan sebutnya tubuh nak buat habis itu dia panggil zuhir anggota nah, bila ada mengikut tu Islam namanya sebab tu nampak bagi kita setengah ulama mengatakan orang tak maya dengan sengaja tu kufur sebab bila kita pergi pada makna Islam anda mengikut zuhir anggota bila tak ada mengikut zuhir anggota kan tak ada lah Islam nah, bila tak ada Islam kufur lah itu setengah ulama itu dalam masa ambal di antaranya nah dia ada kata hukum kufur tu dia lah tapi walau bagaimana pak pilih tu luar dalam mazhab seperti ini mentakwil ke kufur dengan mana kufur nikmat dia kufur agama menjauh Islam menjauh Islam bila pak hukum Islam Islam berjalan ke apa tu pak mati siapa tahu kenapa tanya dia di kubur dia Islam maya maya dia apa itu gini ada apa? Kenapa? Karena kita hukum di zawahir. Ada apa? Allah Ta'ala wallahu a'lamu bid dhamair. Allah tahu benar Allah. Maksudnya Allah itu wahai aku buat putusnya di akhirat dia ni ahli nyaka dan ahli surga itu lah yang buat putusnya kita jangan cukup beri bila lepas pada dia mengucap dua kelima syahadah jadi Islam tak ada melakukan perkara yang membatal benar dia itu dia ada susah lah kita tengok teman-teman tengok tarikh dia deh. Islam ialah mengikut zuhi mengaku zuhi ke orang dengan perkara hak pasal latah pada agama seperti semaya kuasa tu nak minta benar-benar hak latah asal itu bila benar hak latah dia datang ijmak maka kita tak boleh ikat kalau tak ikat mana ada Islam dia macam dia tak berahi tak ajar sila macam tak berahi dan rukun itu lima perkara yakni terbentuklah segala kejayaan agama itu di atas lima rukun ia dinamakan dia rukun Islam nah dan saat ini Islam itu semasa mengikut zuhir masa nak mengikut zuhir berapa perkara yang pernah kita buat zuhir hak baru nyata kata Islam lima perkara yang panggil rukun Islam itu lima dengan makna kan ulama bahas rukun dengan makna perkara yang besar-besar dalam Islam mana itu bukan rukun hakiki dengan makna juzuk nak jadi ke Islam kena beri lima kalau kurang satu tak jadi Islam macam gitu dia panggil kalau kita dia panggil tasbih cakap lagu ni dia panggil majah sebab apa? Sebabnya semaya puasa hak bila lagi akan ni bukan rukun hakiki. Kalau rukun hakiki, orang tak semaya kupuh lalu lah. Nah, agama, orang tak puasa pun kupuh lalu agama. Orang tak buat haji hak perlu pada haji dah, kupuh lalu pada agama walaupun semaya puasa. Kenapa? Kalau nak bentuk nak jadi kena hitung lima. Supaya kita kata rukun wuduk yang ni atas mazhab ini. Kalau kita potong sok, nah, kita kata nah, kita basuh muka, basuh tangan, basuh kaki lalu. Pala tak ada kapuh bahasa Allah kan nak cek dikit bakal basuh lalu. Jadi tidak semuanya. Tak jadi kerana kita potong dekat satu rukuh. Hanya pun rukuh Islam dia lima. Bila kita kata lima ternyata kita tahu yang Islam dah ni belalah potong. Itu sebab dengan pak. Nah, bila dengan pak, pak ni kita tak buat ni. Tengahnya tak habis ni. Poso ya poso, semaya dia semaya. Ha, zakat dia keluar. Haji tak? Sedangkan dia tu perlu haji. Ah, ha, lepas ni tidak ada kata Islam. Mana tidak Islam lagi lah. Apa? Tak ada Islam yang ada rukun ni. Nah. Apa nama ni? Sebab apa kata ada Islam? Karena rukun je tu. Ulama kata rukun sini rukun urfi. Apa rukun urfi bukan rukun hakiki. Dengan makna perkara-perkara yang besar dalam Islam. Lima perkara ini. Bila ada lima ini nyata kata Islam. Bila tak ada hak lima ni tak nyata kata Islam. Tu hak besar. Itu dia. Nah, habis. Bila ada hak ni nyata kata Islam. Itu dia. Habis. Dia kata rukun urfi. Ayat ni terbetuklah segala tiga agama itu di atas lima rukun yang dinamakan rukun Islam. Dan makna rukun itu ialah perkara-perkara yang jadi sesuatu dengan dia. Ini makna hak sah. Dan ia pula juzuk sesuatu. Itu dia panggil rukun. Tahu suku juzuk bahasa Arab ke apa dia? Melayu kita panggil suku. Suku bagi sesuatu. Yang ni rukun itu ialah asal. Ni. Tahu tunyang bagi sesuatu bila tak ada asah tak ada punya ya. Sesuatu tak ada terbina lah bila asah tak ada. Lalu maka rukun Islam atau asah atau tunyang Islam itu lima kali tunya dia. Pertamanya mengucap dua kalimah syahadah iaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan. Kita kena tulis ada alif lepas pada dal. Wa asyhadu anna muhammadan. Tapi bila kita boleh sambung tu, dia panggil ni jubungan roh yang ngaji tak baca dia panggil udhom bila gunah. Nih, baca dia wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sini semua dia silap balik asyhadu anna muhammadir rasulullah. Tak kena balik orang ni. Yang ngaji nahu dia tahulah kena baca muhammadan. Kerana jadi isim anna yang ngaji nahu. Nak baca dengan bayat tah, nak baca dengan mafak dia lagi. Ketika tak ada anna, tak apalah Muhammadur Rasulullah yang jadi muqtada yang nabi nahu. Kena rokokna Muhammadur. Lepas tu tengah dia tak ipi lah. Wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Muhammadur juga. Itu dia panggil salah lahmin, salah baris semua dia ipi. Usak tak makna. Itu dia panggil salah baris makna tak usak. Dah lebih apa salah baris makna tak usak. Tapi tak hala awak dengar semua kanu dia tu asyhadu anna muhammadur rasulullah tak boleh hidang pada kali tiba mungkin dah lahau dia kena rokokna muhammad lepas tu tengah dia tak letih lah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah muhammadur juga tu panggil salah lahnun salah baris semua bekti usak dah makna tu dia panggil salah baris makna tak usak. Dah lebih apa salah baris makna tak usak tapi tak hala awak dengar semua kanu dia tu asyhadu anna muhammadur rasulullah tak boleh hidang pada kali tiba mungkin dah lahau dia orang dengar belakang dah gitu je orang panggil salah okay. Hanya salah lapar saja tak ada layak ke makna tu mujur kalau layak ke makna tu lho kalau layak ke makna lagi mana Allahu Akbar panggil Pak Repo kalau tu salah lah makna ke salah kerana Tuhan tu beduk-beduk benar-benar tak khabar. Itu dia dia salah ni kadang-kadang salah lapar saja tak layak ke makna kadang-kadang salah ke makna. Ha, baik kalau itu sininya kalau kata wa asyhadu anna muhammadu orang panggil salah baris saja. Tiga lafaz tu salah. Tiga makna tak ada berubah. Beki. Arti tu sama tulis. Dia kaedah tulis nasab dia berubah alif. Kalau dia kaedah gini. Kalau isim pasal terima kan wing. Waktu nasab dia tulis masuk alif. Kalau isteri yang bahasa tak terima tenuing, dia tak pilih alif sebab Ahmad. Ahmad, kalau waktu nasab Ahmada, tak ada kata tulis alif lepas dada. Ada pun Muhammadun, Muhammadin, dia ada tenuing kata. Kena Muhammadin tulis alif lepas pada dada. Itu cara menulis pula. Banyak nak mengaji dah itu. Allah, itu dia lah. Artinya aku menyaksi dan aku mengaku dengan lidah aku. Itu mana asyhadu dengan mana a'tarifu. A'tarifu ataupun ul'inu. Banyaklah mana-mana dia tu. Aku menyaksi dan aku mengaku dengan lidah aku. Hatta kata aku mengaku zuhir. Nah, sebab dia kata dengan lidah tu. Bahawa tiadalah Tuhan malaikat Allah. Dan aku menyaksi dan aku mengaku bahawa Muhammad itulah Rasulullah. Atau utusan Melayu kita. Utusan Allah. Habis. Nah, dan rukun yang pertama inilah. Sebagai asas dan dunia utama bagi seorang Islam. Sehingga-hingganya begini ya. Sehingga-hingga tidak dihukumkan. Apa nama ni? Dunia besar tak? Tiada dihukumkan dengan seorang itu. Tak dihukumkan dengan Islam. Mulai itu akan. Sehingga-hingga tidak dihukumkan akan seorang itu dengan Islam. Itu cuman ada. Tidak dihukumkan akan seorang itu dengan Islam. Kecuali ianya seorang tu menyebut dengan lidahnya akan dua kalimah, dua perkataan itu. Dia panggil dua patah. Kena sebut dua patah tu. Kata sebut dua patah juga tak jadi. Sebut patah tak jadi, kena sebut dua patah. Tetapi sungguh pun kata kena kata hak tu tu. Orang yang maknanya itu bagi orang yang nak masuk Islam. Tetapi orang-orang yang sudah Islam dua ibu bapaknya, supaya banyak kaya kita ni, mak pak kita tu orang Islam di atas, lepas dia berkahwin dua tu, bolehlah anak kita tu kita ni. Adakah kita kena mengucap lagi dua kelima syahadah luar pada ibadat? Oh, kata dia, tetapi orang-orang yang sudah Islam dua ibu bapaknya tidak wajib ni pada syarak lagi. Tak wajib lagi mereka itu, orang-orang yang sudah Islam ibu bapak tu, tak wajib menyebut dua kelimah itu. Tak wajib sebut di luar pada ibadat. Sebab apa tu? Kerana memadai dengan menurut dua dia panggil taba'an. Jadi Islam anak kena mengikut ibu bapa. Tapi itu masalah kalau kita kata orang tu dia kufur dua-dua kata. Lepas tu dia masuk Islam. Bila masuk Islam kedua-dua, dia ada anak-anak. Apa nak hukum anaknya? Apa fihi tabti. Anak balik tak lagi. Kalau kata anak tu belum balik, walau umur 10 belah dah. 14 je dah. Fardu tak ada keluar mana-mana, belum balik lah kesimpulannya. Anak itu dihukumkan Islam kerana taba'an li abawai. Kerana mengikut dua ibu bapaknya. Hasil itulah timbul soalan, ada orang memainkan dengan orang bukan Islam, zina lah. Nikah tak sah lah itu kan. Zina dengan orang Islam, zina dengan bukan Islam. Anak pun hukum. Kita kena perlu tengok. Balik mana Islam? Kalau kata balik perempuan Islam, anak tu Islam. Kerana mengikut ibunya. Mengikut salah satu. Pas salah satu, ibu tu, mak dia jadi beranak. Mak dia Islam, anak tu hukum Islam. Kalau kita kata apa nama Islam balik-balik balik lelaki. Lelaki zina dengan perempuan kafir. Boleh anak. Anak tu dah hukum apa? Hak tu bukan Islam anak tu. Kerana mak tu bukan Islam. Pak hajatan Islam bukan pak hajatan yang hukum zina. Itu malak tu. Nama hukum Islam kata ni. Islam apa muka ni bukan pak. Zina. Bukan zina. Tak ada sahabat pak lah. Itu bukan Islam lah. Dia tu emak yang masalah dalam zina dia tu. Dia tu kalau masalah sana pak masuk Islam. Walau ibu tak tahu masa Islam pak, anak jadi Islam lah. Orang Islam ni nikah dalam kubur mula boleh anak. Masa anak dah kecil, pak yang masih Islam ataupun ibu seorang yang masih Islam, anak jadi Islam. Apa jadi Islam? Dia panggil tabaan dalam turut. Dalam turut. Turut jadi sikit. Tetapi orang yang sudah Islam dua ibu bapaknya tidak wajib lagi mereka itu menyebut dua kelimah itu kerana memandai dengan menurut dua. Dengan turut dua. Dan berkata setengah ulama, wajib juga berkata di dalam seumur hidupnya sekali. Wajib juga kita orang Islam dah wajib nak kata juga seumur hidup sekali, yakni di luar pada ibadah. Pertama sekali lagi, serta kosak kan nak menunaikan hak wajib. Kalau semata-mata kata tak ada kosak nak menunaikan wajib, tak lepas. Seperti siapa dia yang mengatakan begini? Imam Malik rahimahullahu taala. Dia panggil mazhab Maliki, mewajibkan seumur hidup kena berucap juga asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sekali dalam seumur hidup. Apa biasa kata kita kan? Yang ikut dalam semayah, dalam semayah tu rukun semayah, dalam lebay, dalam komak tu salah hak luar pada tu. Tengok Allah kata, Pak Lolok. Ada biasa kata, ini kita kata lalu. Nah, kata tu kau tak kata nak menunai hak wajib, bagaimana maliki kata. Nah, tapi kita dah kata kau, umur tak kita Pak Lolok kalau tak kata lagi. Pak Lolok tu. Ha, tu dia orang sahaja. Pasal apa tu, he? Supaya lepas tutupkan Allah Ta'ala. Sampai kita semua kau tak gitu. Kita kata kosak nak menunaikan wajib baru lepas. Kalau semata kata tak kosak menunaikan wajib, tak lepas lagi masa maliki. Ya tengok deh. Habis dalilnya sebeda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih bersabda, "Ya umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah."